yang selama ini ku pendamkan dalam diamku. Sukarnya ku berterus terang tentang perasaan ini. Memang seandainya tak kau terima, musnahlah harapanku ini. Bagaimana harus aku menghadapi semua itu, sedangkan ku meminta ilmu sepenuh hati. Tak mudah untukku melupakan dirimu. Kau bagiku segala-galanya. Pada yang Maha Kuasa, ku panjatkan doa. Moga dibukakan pintu hatimu, kan ku buktikan kejujuran cintaku. Jangan biar keraguan menghantui jiwamu. Dalam ku meniti sebuah kepastian dari bibirmu, oh kasih. Terima kasih.